Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirda, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب إن شاء الله كتاب dan masuk membaca soal yang ke-50. Wa hadha su'alun min al-imarati. Dan ini adalah soal dari Emirat. Emirat salah satu negeri Islam di Timur Tengah. Taib. Yaqulu sa'ilu. Di mana sang penanya berkata, Fadilatul Syekh, ma huwa dhabitul kufri al-bawahi? Apa yang menjadi dhabit, patokan kekufuran yang nyata? Patokannya apa? Kemudian, wa idza dhahara kufrun bawahun wa lam takun al-istita'atu fala yakhruju dar'an lil mafsadati walakin hal tabqa lahu ta'atun fi ghairi ma'siyatillah. Apabila telah nampak kekufuran yang nyata, artinya dari seorang penguasa, akan tetapi tidak ada kemampuan, ya tidak ada kemampuan untuk melepas kekuasaan darinya. Fala yakhruj, pada kondisi yang demikian, fala yakhruju, tidak melakukan tindakan khuruj, memberontak. Dar'an lil mafsadati, untuk mencegah munculnya mafsadah, yakni kerusakan. Walakin, akan tapi pertanyaan di sini, hal tabqa lahu ta'atun fi ghairi ma'siyatillah? Akan tapi, ya, pada kondisi yang demikian, apakah masih tetap ada ketaatan kepadanya, kepada penguasa yang telah ya nampak darinya kekufuran yang nyata? Apakah tetap masih ada ketaatan kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi ini pertanyaannya demikian. Al-jawab, jawabannya kata Al-Imam Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, al-haqiqah, kembali pertanyaan pertama tentang dhabit, patokan untuk menyatakan suatu perkara itu sebagai kekufuran yang bawah, yang nyata. Al-kufrul bawahu huwa alladhi yubihul muharramati wa yatruku al-fara'idha ولا يأمر بالصلاة بل يحرمها ويحذرها فهذا لا شك أنه كفر. Hakikatnya bahwa kekufuran yang nyata adalah kekufuran dalam bentuk yubihu al-muharramat. Jadi seseorang membolehkan, menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Baik itu sholat ataupun perkara wajib yang lainnya. Kemudian wala ya'muru bis-shalah, tidak menyuruh, tidak memerintahkan untuk ditegakkan sholat. Bal yuharrimuha wa yuhadziruha, bahkan mengharamkannya. Ya, wa yuhadziruha ini juga semakna. Al-hadhar itu artinya yang terlarang. Yani mengharamkan dan melarang salat. Fahadha la syakka annahu kufrun. Maka hal yang demikian tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan kekufuran. Ya, kekufuran yang nyata. Wa la kulli hal, al-khuruj yubahu indal kufril bawah. Ala kulli hal, bahasanya al-khuruj, yani memberontak kepada penguasa, ini dibolehkan manakala terjadi dari penguasa tersebut al-kufrul bawah, yani kekufuran yang nyata. Wa inda adami iqamati shalah, dan demikian pula ketika tidak adanya ya ditegakkan salat. Idza lam tuqamish shalah, apabila salat sudah tidak ditegakkan, wa ubihati al muharramat, dan apabila perkara-perkara yang haram itu dihalalkan. Ya, contoh misalnya zina dihalalkan secara ya legal. Ya. Demikian pula hal-hal yang haram yang lainnya. Wa azharul kufra, dan penguasa tersebut menampakkan kekufurannya secara nyata. Wa la yatahasha ulatul amri min izharihi. Di mana ya, pemegang urusan, penguasa itu tidak malu-malu untuk menampakkan perkara kekufuran tersebut. Fa in da'iz, maka di saat itu ya juzu al-khuruj. Ya, di saat itu ya dibolehkan untuk memberontak. Tayib, ini jawaban beliau rahimahullah. Dan pada pertanyaan di atas, sang penanya ya pada kelanjutan pertanyaan tersebut menanyakan apabila nampak kekufuran yang nyata, namun dalam hal ini rakyat tidak memiliki kemampuan untuk ya melepas kekuasaan dari penguasa yang kafir tersebut. Fala yakhruju dar'an lil mafsadah, maka tidak dilakukan khuruj ya dalam rangka untuk menolak mafsadah, ya menahan mafsadah. Kemudian ditanyakan apakah masih terus ada kewajiban untuk taat kepada penguasa yang telah kafir tersebut dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Terkait dengan apa yang disebutkan oleh penanya di sini sebelum pertanyaannya, yakni apabila tidak ada kemampuan, ya, dari sisi kekafiran penguasa jelas, namun dari sisi rakyat tidak punya kemampuan untuk melepas kekuasaan darinya. Terkait dengan perkara ini, para ulama kita, di antara mereka Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, dalam fatwa beliau di jilid atau juz yang ke-8 di halaman 206, beliau memberikan bimbingan terkait dengan kondisi ini. Kata beliau rahimahullah, innahu la yajuzul khuruju ala sultan illa bisyartaini. Bahasanya tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap penguasa kecuali dengan dua syarat. Ahaduha atau ahaduhuma, yang pertama, wujudu kufrin bawahin. Indahum minallahi fihi burhan. Adanya kekufuran yang nyata, di mana ya di sisi mereka, yakni rakyat, telah nyata ada dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa apa yang muncul dari penguasa itu merupakan kekufuran yang nyata. Jadi hal itu didasari dengan dalil dari syariat yang menunjukkan bahwa itu kekufuran yang nyata. Pada sebagian hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya, ketika Nabi memberitakan tentang akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim, ya, para sahabat bertanya, afala nunabizuhum? Ya, tidakkah kita mengambil kekuasaan dari mereka, artinya mengganti ya penguasa yang zalim tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la ma'aqamus shalah, tidak selagi mereka menegakkan sholat. Pada sebagian riwayat Nabi memberikan jawaban, la illa antarau kufron bawahan wa indakum fihi minallahi burhan. Tidak kecuali jika telah kau lihat adanya kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki dalil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dari Allah tentang kekufuran tersebut. Dari sini disimpulkan oleh para ulama, di antara wujud ya kekufuran yang nyata ketika penguasa tidak lagi menegakkan sholat atau melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Syarat yang pertama, ketika muncul darinya ya kekufuran yang nyata. Misalnya penguasa sudah tidak sholat lagi, atau tidak menganggap bahwa sholat dari sebuah kewajiban. Adapun wasyartus tsani, kata Syaikh bin Bas rahimahullah, al-qudratu ala izalatil hakim izalatan la yatarattabu alaiha syarrun akbaru minhu. Yang kedua, adanya kemampuan untuk melepas ya penguasa yang kafir tadi, ya, melengserkan istilahnya seperti itu, ya, izalatan la yatarattabu alaiha syarrun akbaru minhu, ya, dengan tindakan melepas kekuasaan yang tidak memberikan efek adanya kejelekan yang lebih besar ya dibandingkan kondisi ya dikuasai oleh pemimpin yang kafir tersebut. Apa di antara ya yakni kejelekan yang akan muncul manakala tidak adanya kekuatan yang mapan untuk bisa melepas ya penguasa yang kafir tersebut, yakni tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya, yang ini kondisi yang lebih buruk dibandingkan ya seandainya pemimpin tersebut tetap berkuasa. Wa biduni dzalika la yajuz. Ya, tanpa hal yang demikian itu maka tidak boleh. Ya, jadi andai pun misalnya seorang penguasa telah diketahui jelas-jelas kekufurannya, ya, penguasa itu murtad, namun tidak ada kemampuan rakyat untuk bisa ya melepas penguasa tersebut tanpa adanya pertumpahan darah, ya, maka yang demikian tidak ditempuh. Karena kalau sudah terjadi ya upaya untuk melepas penguasa dalam keadaan tidak ada kemampuan yang mapan, justru setelahnya yang terjadi adalah tertumpahnya darah kaum muslimin yang bisa jadi ketika penguasa itu berkuasa. Ya, korban-korban dari lawan politiknya ya hanya bilangan puluhan atau mungkin ratusan selama dia berkuasa. Namun ketika terjadi tindakan untuk melepas kekuasaan darinya dalam keadaan kekuatan tersebut tidak mapan, maka yang terjadi bisa jadi ya korban-korban dari kalangan kaum muslimin ya perharinya bisa ratusan. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah, ya. Bagaimana yakni pihak Hizbiyyin ya berusaha untuk memprovokasi kaum muslimin di Suriah untuk melengsirkan penguasanya. Siapa namanya penguasanya? Bashar, ya, al-Assad, ya, seperti itu. Ya, sebagaimana diketahui, dia seorang yang berakidah Syiah, Nusairiyah, yang menuhankan Ali ibn Abi Thalib. Jadi, dari sisi akidah, tidak diragukan lagi kekufurannya. Namun, apakah, ya, rakyat Suriah memiliki kemampuan untuk melepaskan dia? Sementara, dia orang yang didukung oleh sekian kekuatan besar dari negeri-negeri kafir, ya, termasuk Rusia, Amerika, ya. Namun mereka Hizbiyun tidak memperhitungkan masalah itu. Bahkan ya sebagian mereka memprovokasi kaum muslimin untuk mengangkat senjata walaupun hanya senjatanya jarum pentul, ya. Gimana perang pakai jarum pentul? Sampai akhirnya terjadi. Dan akibat ya tidak diperhitungkan sisi kemampuan ini ya yang menjadi korban kembali kaum muslimin. Bagaimana mereka dijadikan sasaran uji coba senjata-senjata modern yang didatangkan dari negeri-negeri kafir tersebut. Jadi rakyat Suriah akhirnya dijadikan sebagai ya apa istilahnya manusia percobaan ya untuk bagaimana senjata-senjata tersebut digunakan untuk membinasakan mereka ya. Ketika sebagian muslimin yang lemah tersebut mengungsi ya dalam perjalanan pengungsian juga dihabisi. Ini sebagai contoh yang menunjukkan kepada kita ya bahwa apa yang dibimbingkan oleh para ulama ya dalam hal syarat-syarat kapan dibolehkan untuk memberontak kepada penguasa itu sesuatu yang betul-betul ya berdasarkan yakni istimbat mereka dari Alkitab dan As-Sunnah yang kalau tidak terpenuhi syarat tersebut ya akibatnya justru mafsadah bagi kaum muslimin. Baik. Semoga dari sini kaum muslimin bisa mengambil pelajaran agar mereka tidak mudah untuk terprovokasi oleh pihak-pihak yang menginginkan kejelekan terhadap kaum muslimin. Demikian juga pihak-pihak yang jahil, yang bodoh, yang hanya bersemangat dan emosi ya, tanpa bimbingan ilmu. Kemudian kita masuk soal terakhir. Adapun terkait dengan pertanyaan walakin hal tarqa lahu ta'atun fi ghairi ma'siyati. Ya. Terkait dengan membaiat ya penguasa yang kafir, ya, maka yang demikian difatwakan oleh para ulama tentang tidak bolehnya dan tidak sahnya ya membaiat penguasa yang kafir. Adapun terkait dengan ketaatan pada ya, aturan yang diterapkan mereka, ya termasuk misalnya ya seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, ya seperti itu. Maka ya dilihat kalau aturan itu terkait dengan sisi yang terkait dengan maslahat, ya yang tidak ada pada ketaatan tersebut mafsadah baik terhadap agamanya dan juga untuk memperhatikan sisi maslahatnya, ya maka ya tetap diikuti termasuk misalnya dalam aturan-aturan yang tidak dikaitkan dengan masalah agama. Wallahu ta'ala alam. Dan bagi siapa saja yang tinggal di negeri kafir, yang tentunya ya tidak ada sisi maslahat untuk terus tetap di negeri kafir, bahkan terancam keselamatan agamanya, maka pada kondisi yang demikian wajib untuk dia hijrah, karena hijrah tidak terputus, ya. Hijrah tetap berlaku hingga hari kiamat. Bagi siapa saja yang tinggal di negeri kafir, ya tidak mampu untuk mempertahankan keselamatan agamanya, wajib untuk hijrah ke negeri Islam. Adapun bagi yang berada di negeri kafir, kemudian bisa menjaga keselamatan agamanya, bahkan bisa mendakwahkan Islam ya kepada mereka, ya menyebarkan Islam di tengah ya orang-orang yang kafir, maka yang demikian maslahat dan keberadaannya di negeri kafir menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Kemudian soal yang terakhir yang ke-51. Wa hadha su'alun min al-Kuwait. Dan ini adalah soal dari Kuwait, yaqulu sa'ilu, di mana penanyanya bertanya hal man yuhayyiju bil khuruj 'ala al-hukami yu'tabaru kharijiyan wa bittali yastahiqqu kull ma yatarattabu 'ala al-khawariji min ahkamin. Pertanyaannya, apakah seseorang yang memprovokasi ya memanas-manasi untuk memberontak kepada para penguasa, apakah orang yang seperti itu ya adalah seorang khawarij, ya dinilai sebagai seorang khawarij? Kemudian apakah ya pada orang yang demikian keadaannya, yastahiqqu, dia berhak untuk mendapatkan kullama yatarattabu 'alal khawarij min ahkamin, apa yang menjadi ketetapan hukum-hukum terhadap orang-orang khawarij, apakah dia berhak untuk diterapkan ya padanya ketetapan hukum-hukum yang terkait dengan khawarij, ya misalnya seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yakni menumpas mereka, membunuh mereka. Al-jawab, jawabannya, kata Syekh, ala kulli hal hadha khurujun bil qawli. Ala kulli hal, bentuk provokasi ya, karena pertanyaannya seseorang yang memprovokasi untuk memberontak kepada penguasa. Hada khurujun bil qawli. Ini adalah suatu tindakan pemberontakan dengan ucapan. Kemudian wal khuruju bil qawli yatarattabu alaihi al khuruju bil fi'li. Dan pemberontakan dengan ucapan ini akan ya berefek kepada pemberontakan dengan perbuatan. Ya, karena tidaklah terjadi suatu tindak pemberontakan dengan senjata kecuali telah didahului ya tindakan pemberontakan dengan ucapan ya, atau yang semisal dengan itu tulisan-tulisan. Yes. Baik itu tulisan di buletin-buletin ataupun ya di majalah-majalah ataupun bahkan spanduk-spanduk. Ya, itu semua adalah bentuk al-khuruj. Ya. Jadi tidak akan muncul tiba-tiba orang mengangkat senjata, nembak sana, nembak sini, ya. Kecuali telah didahului oleh tindakan pemberontakan dengan ucapan. Tayib. Bahkan di sisi para ulama al-khawarij al-qa'diyah ya itu lebih berbahaya ya dibandingkan mereka orang-orang khawarij yang istilahnya di lapangan ya seorang yang mungkin duduk di masjid ya atau di madrasah namun dengan ucapan-ucapannya, dengan tulisan-tulisannya, dia menghasut rakyat dia untuk memberontak. Ya, maka dia ini lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya dibandingkan ya mereka yang di lapangan yang mungkin membawa senjata dan semisalnya. Karena tidaklah ya mereka yang di lapangan melakukan pergerakan kecuali ya dengan sebab komando ataupun ucapan dari orang yang disilakan khawarij qa'diyah. Kemudian illa annal khawarija kecuali dalam hal ini bahwasanya orang-orang khawarij qabla al-khuruji sebelum mereka melakukan ya tindakan pemberontakan ya yustatabun. Ya, mereka diminta untuk taubat. Jadi, ya misalnya diketahui ya ada orang-orang yang memiliki pemikiran yang demikian jadi menginginkan untuk pemberontakan terhadap penguasa. Maka dalam hal ini ya sebelum mereka melakukan tindakan nyata dalam bentuk mengangkat senjata yang membunuh yang memerangi kaum muslimin diminta taubat. Ya, diminta taubat untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi ada semacam bentuk nasihat sebagaimana kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutus ya sahabat yakni Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma untuk menasihati mereka orang-orang khawarij ya yang telah ya yakni terkumpul kekuatan mereka di Haruro. Dan alhamdulillah dengan nasihat serta penjelasan dari Ibnu Abbas yang menyingkap syubhat ya yang mengenai mereka ya 2000 orang ya dari 6000 khawarij taubat kembali kepada jalan as-sunnah. Au yu'azzaruna idza 'ulimu. Ya, atau ketika mereka sudah 'ulimu, sudah diketahui yakni mereka sudah diketahui, ya. Mereka ditakzir. Ditakzir ini maknanya yakni diberikan hukuman yang kembali kepada kebijakan dari penguasa. Ya. Jadi diberikan hukuman yang kembalinya kepada kebijakan penguasa apakah mungkin dicambuk atau bentuk hukuman yang lainnya. Amma innahu yajuzu qatluhum qabla al-khuruji fadhahiru annahu la yajuz. Adapun apakah Ya, boleh untuk mereka dibunuh sebelum mereka melakukan pemberontakan. Ya, ini pemberontakan secara fisik, ya. Maka yang tampak kata Syekh Ahmad An-Najmi, annahu la yajuzu. Yang tampak, maka yang demikian tidak boleh. Artinya, ya, andai pun diketahui misalnya, ya, sekelompok orang mereka berpemikiran khawarij, ya, dan mereka juga sudah betul-betul menyiapkan, ya, senjata-senjata mereka untuk memberontak. Maka selagi belum, ya, terjadi tindakan pemberontakan tersebut, mereka tidak boleh dibunuh. Ini yang zahir demikian. Illa idza kharaju bil fi'li, kecuali jika mereka telah melakukan tindakan pemberontakan secara perbuatan, secara fisik. Ya. Baik. Sebagai contoh misalnya pada kasus Khawarij yang muncul di masa Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika mereka sudah berkumpul di desa Haruro, kemudian mereka melakukan tindakan, termasuk diantaranya adalah, ya, membunuh, ya, kaum muslimin yang melintasi wilayah mereka. Ya, seingat saya yang menjadi korban diantara korban mereka Abdullah ibn Khabbab ibn al-Ars, yang ketika itu beliau bersama dengan budak wanitanya yang sedang dalam keadaan hamil. Ya, ketika melewati perkampungan Haruro ini, Abdullah ibn Khabbab dibunuh. Ya, demikian pula budak wanitanya, bahkan kesadisan mereka sampai-sampai perut, ya, wanita yang hamil tersebut dibelah. Ya, sampai seperti itu. Dan benar seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu yaqtuluna ahlal Islam. Ya, wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh, ya, orang-orang muslimin. Di sisi yang lain mereka membiarkan para penyembah berhala. Oleh karena itu dari masa ke masa, ya, yang menjadi korban dari tindak pemberontakan atau tindak kekejaman orang-orang Khawarij adalah muslimin. Ya, mereka tidak ada ceritanya berjihad melawan orang-orang kafir. Ya. Tidak ada ceritanya orang-orang Khawarij berjihad melawan orang-orang kafir. Ya, oleh karena itu diungkapkan oleh para ulama tentang orang-orang Khawarij tersebut, la lil islami nasaru wa la lil kuffari kasaru. Ya. Mereka itu tidak menolong Islam, tidak pula menghancurkan orang-orang kufar. Ini orang-orang Khawarij. Nah, setelah sampai pada tindakan demikian, yakni membunuh, ya, kaum muslimin, ya, maka baru setelah itu Ali ibn Abi Thalib, ya, menyiapkan pasukan untuk menumpas mereka sehingga terjadi, ya, peperangan yang dahsyat di Nahrawan, ya, di mana tidak ada yang selamat dari mereka kecuali sedikit saja. Kemudian, apa dasarnya selagi mereka belum menampakkan tindakan pemberontakan secara perbuatan, ya, tidak boleh dibunuh? Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim min hadis Arfajah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yufarriqa kalimatakum faqtuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja yang mendatangi kalian wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, sementara urusan kalian semuanya ya berada dalam sikap menaati ya kepada seseorang penguasa. Kemudian orang ini yuridu an yufarriqa kalimatakum, orang yang datang ini ingin untuk memecah belah kalimat kalian, ingin untuk mengajak kalian yakni tidak menaati penguasa yang sah tersebut, ya, menyeru untuk tidak menaati penguasa yang sah, yang kaum muslimin di atas ya kesepakatan, di atas satu kalimat dalam menaati penguasa yang sah tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtuluh, orang yang menginginkan perpecahan kalian ini, faqtuluh, maka bunuhlah. Ya. Dia meskipun dia seakan nampilkan ya sebagai sikap seorang yang seakan orang yang salih, ya, seorang yang baik, namun ketika dia menyeru untuk tidak menaati ya penguasa yang sah, maka ini termasuk di antara ya, tindakan dan sifat khawarij ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk membunuhnya. Tayib. Ini jawaban dari Syekh rahimahullah. Dan sebuah pengalaman berharga juga apa yang terjadi ya dalam sejarah Islam ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn al-Ash'ath ya terhadap penguasa muslimin yang ada di masa itu ya dari Bani Umayyah, di mana Abdurrahman ibn al-Ash'ath ya adalah seorang yang ditugaskan untuk melakukan penaklukan terhadap kekuasaan Turki yang ketika Turki ya mereka ya di atas agama kufur. Dan Ibn al-Ash'ath ini seorang komandan yang memiliki kekuatan ya yang luar biasa dan pengaruh luar biasa ya. Maka bergabung dalam pasukan tersebut ya dari ya, personil pilihan ya Bani Umayyah untuk ya menguasai Turki. Ternyata dalam perjalanan ya Abdurrahman ibn al-Ash'ath yang juga ikut bersamanya bapaknya yakni mereka ya justru mengajak ya pasukan tersebut untuk memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan bahwa waktu itu ya di antara yang menjadi penguasanya ya adalah ya yang terkenal ya dengan kezalimannya ya Al-Hajjaj ibn Yusuf ya, Al-Thaqafi, seorang yang dikenal ya pembunuh berdarah dingin ya seperti itu ya. Kemudian dimunculkan kesan bagaimana ya ini orang yang zalim sampai pada tingkatan ya pantas untuk diberontak, dan ditampilkan oleh ayahnya Al-Ash'ath bahwa Abdurrahman ini seorang yang taat solih ya seperti itu, dan banyak yang terpesona ketika itu sampai akhirnya pasukan itu bukan melaju ke Turki malah berbalik. Sekian wilayah yang sudah dikuasai dari wilayah yang sebelumnya di bawah kekuasaan Turki itu ya dikuasai oleh mereka untuk kemudian diklaim sebagai bagian dari mereka, sampai kemudian terjadilah ya pertempuran yang dahsyat antara pasukan ya, Islam ya dari penguasa Bani Umayyah ketika itu dengan pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Dan termasuk di antara faktor yang menjadi kekuatan Abdurrahman ibn al-Ash'ath adanya sebagian fuqaha yang ikut mendukung ya, yang melihat dalam pandangan mereka kekejaman yang ada pada Al-Hajjaj ibn Yusuf ini sudah waktunya untuk ya dihentikan dengan ya di yakni dilakukan tindakan untuk menurunkan kekuasaannya. Kemudian ya terjadi pertempuran, bahkan pasukan ya yakni Bani Umayyah ini terdesak sampai akhirnya Al-Hajjaj ibn Yusuf yang memang ya ahli strategi melihat bahwa sumber di antara sumber kekuatan pasukan Abdurrahman ibn Ash'ats ini adanya motivasi yang luar biasa dari para fuqaha yang tergabung di situ. Sehingga akhirnya ya ini dijadikan titik serangan balik yang akhirnya pasukan Abdurrahman ibn Ash'ats kocar-kacir. Kemudian ya Abdurrahman ibn Ash'ats sendiri ya berhasil ditangkap. Kemudian ketika dia dibawa ya untuk menghadap penguasa, dalam perjalanannya ya dia ketika sampai di suatu tebing, akhirnya dia ya menjatuhkan dirinya ke jurang dan mati dalam keadaan mati bunuh diri, waliyadzubillah. Ya, jadi efek dari pemberontakan tersebut, darah kaum muslimin ya tertumpah sia-sia. Dan itu sekali lagi pelajaran yang berharga untuk ya kaum muslimin, bahwa tidaklah ya tindakan memberontak kepada penguasa itu ya kecuali akan membuahkan ya kejelekan ya bagi kaum muslimin itu sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh musuh-musuh Islam ya, karena kalau kaum muslimin sesama musliminnya sendiri ya saling menumpahkan darah ya, maka cukup bagi mereka untuk ya menonton, melihat ya, ya adegan ya pertempuran yang menggembirakan mereka. Wallahu ta'ala alam. Kata beliau selanjutnya, nas'alullah an yajma'ana wa iyyakum fi dari karamatih wa an yajma'a qulubana fid dunya ala ta'atih wa an yarzuqana husnal khatimah jami'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan kalian ya di negeri kemuliaannya, yakni di jannah kelak, dan agar mengumpulkan hati-hati kita di dunia ini di atas ketaatan kepadanya, dan agar memberikan rezeki kepada kita husnul khatimah ya, semuanya dikaruniai husnul khatimah. Kemudian beliau menutup dengan salawat kepada Nabi, ya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya alhamdulillah, selesai kita dari membaca kitab ya, ini syarah kitab sunnah al-imam Abu Dawud. Insyaallah untuk kelanjutan kitabnya akan diumumkan ya, untuk mungkin nanti ada fotokopi bersama untuk memperbanyaknya sesuai dengan yang memesan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.